Ladies and gentlemen, please welcome Zainholics Remix. Kita goyang lagi bro.

Oh, datang lagi Milo Rebus. Biar tengah hari dorong bilang, Milo Rebus, Milo Rebus. Ada Milo Pulau. Ada Pulau, Milo Pulau. Pulau, Milo Pulau, Milo Pulau. Milo Pulau, Milo Pulau. Ngari Milo Pulau. Milo Pulau. Ada Milo Rebus. Ada Milo Rebus. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.